Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Akhadna amsi hadfil a'il al-mansub. Faqad dhakarna na'am syartain lidhalik wa ma huma? An yakuna muttasilan ay ad-dhamir. Naam, dhamir mutnasil. Kathani nasibuhu fi'lun tam au wasfun ghairu silah al. Tayyib. Wal akthar madha? Naam, fin nasib. Wal akthar madhukirahuna ihtimalain. Naam, nasibuhu fi'lun tam aw wasfun ghairu silah al. Wal akthar min huma an-nasib bil fi'l tam. Na'am. Taim. Wa huwa alladhi ja'a bihi al-Qur'an wa ma 'amilat aydihim. Na'am. Fi qira'ati Hamzah wal Kisai wa Syu'bah. Wa amal jumhur wa ma 'amilathu aydihim. Tayyib. Wa thalith aw mahfudun bil idhafah. Tayyib. Jadi a'id juga bisa dihilangkan dalam kondisi dia mahfud. Naam, khafad dengan sebab idhafah. Ka qawlihi ta'ala faqdi ma anta qadin ay ma anta qadihi. Tayyib. Akan mudah, faqdil ladzi anta qadhihi. Ini maksud dari ayat. Nah. Qala al-mu'allif rahimahullah hafizahullah ta'ala bi syarti an yakuna al-mudhafu wasfan ghaira madin. Ini syaratnya untuk apa? Hadf dhamir yang mafhum. Syaratnya adalah apa? Mudhaf tersebut na'am tayyib berupa wasf dan bukan apa madhi. Qala Ibn Malik rahimahullah ta'ala kadzaka hadfu ma bi wasfin khufidha ka anta qadin ba'da amrin min qadha, yaitu faqdi ma anta qadin maksudnya. Fa in kana al-mudhafu ghaira wasfin nahwa ja'a alladhi wajhu hasanun aw wasfan madhiyan nahwa ja'a alladhi ana dharibuhu amsi lam yajuz hadfu. Tidak boleh apa ja'al ladhi wajhu hasan. Tidak bisa ya kan. Kenapa? Karena na'am yang mudhaf itu bukan wasf. Na'am mudhafnya bukan wasf. Yaitu mana di sini? Wajhun ya kan. Wajhun ini bukan wasf. Tidak bisa kalau dihilangkan dhamirnya. Atau berupa wasf tapi madhi. Ini juga tidak boleh. Yaitu misalnya ja'al ladhi anal dharibuhu amsi. Nah, kenapa dihukumi mandi? Karena ada qarinah yaitu disebutkannya apa? Amsi setelahnya. Berarti tidak boleh an-dharib ya. Ja'al ladzi an-dharibun amsi. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena na'am wasfnya mandi. Jadi pada contoh faqdi ma anta qadin di Arab Mazain. Jadi qadin Faqdima anta qadin, qadin khabar marfu wa alamatu rafihi al-dhammah al-muqaddarah ala al-ya al-mahdhufah. Ini yang di nah diingat-ingat. Dhammah muqaddarah ala al-ya al-mahdhufah. Tapi asalnya kan qadi. Nah. Wa jumlatul mubtada wal khabar silah mausul. Anta qadi. La mahalla laha min al-i'rab wal a'id mahdhufun taqdiruhu ma anta qadihi. Wa qawlu asy-sya'ir satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Nah, ini syair yang masyhur juga. Ya, satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila. Nah, hari-hari akan menampakkan untukmu apa-apa yang dulunya engkau jahil. Wa ya'ti bil akhbari man lam tuzawwidi, dan akan datang dengan khabar-khabar yang engkau belum memiliki. Menunjukkan apa? Kebenaran itu mesti akan datang nanti. Nah, dengan khabar-khabar sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu. Syahidnya apa? Ai makunta jahilah. Nah, makunta jahilahu. Satu bilakal ayyamu makunta jahilahu. Al-ma'na yaqulu innal ayyam satakshifu laka ma kana mustatiran anka wa satatika al-akhbaru min ghairi an tukallif nafsaka al-bahtha anha. Ya, man lam tuzawwidi maksudnya ya, engkau tidak apa perlu melakukan hal-hal yang sulit dalam usaha mendapatkannya. Nah, tapi akan datang kepadamu kepada tersebut tanpa harus engkau kesulit-sulit mencarinya. Tayyib. I'rabnya alif. I'rab tabdi asil tabdi. Tabdi tabdi. Tabdi fi'lun mudari'un marfu'un wa 'alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun man 'amila dhuhriya athqal. Laka jar jar wa majrur muta'alliqun bi fi'l fi'li al-ayyamu sa'ilun ma ismin mansurun fi ma nasbin mansurun bi kunta kana ma ismiha jahilan khabar kana wa jumlatu kunta jahilan silatul mausul la mahalla laha min al-i'rab wal a'id mahdhufun taqdiruhu ma kunta jahilan ma kunta jahilan wa ya'tika alwaw harfun harfu asbin ya'ti fi'lun mudari'un marfu'un wa 'alamatu rafi'i mudhammatun muqaddaratun wa lam yadhhuriha athqal wa kaf wa kaf maqulun bi fil akhbar jarun wa majrurun muta'alliqun bil fi'li ya'ti man ismun mawsulun fi wa 'ala rafi'il fa'il lam harfu nafyin wa jazmin wa qasdin tuzawwidi fi'lun mudari'un majzuman bilam wa lam tujid bihi asukun wa hurrika hurrika bil kasri bil ajli nah, yaitu untuk apa menyetarakan dengan apa akhir-akhir semua bait. Asalnya berarti apa? Man lam tuzawwid, ya kan? Kemudian diharakati untuk apa? Untuk menyetarakan dengan akhir-akhir bait ini namanya roy. Terus maka ilmu dari mustadirun tujuan takdiru kita wajum natu tuzawwidi silatul mausul la mahalla wal a'id mahdurun takdiru ala tuzawwidi tuzawwidhu man lam tuzawwidhu. Jadi ada dua syahid ya tidak? Di sini na'am untuk jahil. Untuk syahid yang pembahasan mahfud yaitu di awal. Nah ini yani makunta jahilahu. Kemudian Wa yatika bil akhbari man lam tuzawmiti. Nah, di sini untuk contoh apa? A'id mahdhuf yang mansub, ya kan? Man lam tuzawwidhu. Tayyib. Wa syahidu fi ma kunta jahilan. Hudhif al-a'idul mahfudhu bil idhafah wa taqdiruhu kama taqaddam ma kunta jahilahu. Wa nadhiru hadha al-bait qawlu sya'ir. Wa yasghuru fi 'ayni tiladi idzan sanad. Wa yasghuru fi 'ayni tiladi idzan sanad. Yamini bi idraki alladhi kuntu taliba ay kuntu talibahu. Wa qala sya'ir la amru kama tadri tawariku bil hasa wa la zajiratu at-tayri mallahu sani'u ay alladhi Allahu sani'uhu. Taib. Faidatun baiti Tarafah Ibn al-Abd yang masyhur tadi, sayutilakal ayyam. Naam. Termasuk mu'allaqah sam'ah. Taib. Wa yatika bil akhbari man lam tuzawwidi. Ruwiya an Aisyah wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatamatsalu bi. Nah, diriwayatkan dari apa? Dari Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu apa? Yatamatsalu bi, yaitu nah, mengambil bagian dari bait ini untuk perkataan beliau sebagaimana dalam sunan sahih. Karena ini bait yang ada sebelum apa? Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digantung di Ka'bah. Dulu orang-orang Arab ikhwanifillah yang memiliki diwan, yaitu memiliki kumpulan-kumpulan syair bagus. Nah, kalau zaman sekarang ada semacam perlombaan, maka kemudian apa yang terbagusnya digantung, maka ada istilah mu'allaqah sab'ah. Ya, kumpulan-kumpulan syair, nah, dari 7 penyair yang digantung di Ka'bah. Di antaranya ini dari Talafa Ibn Abd al-Bakri. Taib. Ini untuk yang mahfud dengan apa? Dengan idhofah. Taib. Kemudian au mahfudun bil harf. Atau mahfud dengan huruf, nahu qawlihi ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabuna minhu. Nah, ini ay minhu tashrabu dalam ayat wa yakulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Syahidnya ay minhu. Nah, tayyib di sini nam mahfud dengan huruf jar. Tapi di nam dihilangkan. Untuk syaratnya insyaallah kita ambil pertemuan yang akan datang. Kasihan tamunya nanti tidak kelamaan. Nanti bihana subhanakallah wa bihamdika asyhadu